Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum, telah kita pelajari pembahasan tentang na'at hakiki. Na'at hakiki mengikuti man'utnya dalam 4 dari 10 perkara. Dalam masalah bilangannya, mufrad, musanad, jamaknya. Dalam masalah rofa, nasab, khofatnya. Dalam masalah mudzakkar, muannasnya. Dan dalam masalah ma'rifat, nakirahnya. Itu untuk na'at hakiki. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu na'at sababi. Qala syarih, wa amman na'atu sababi fa'innahu yakunu mufrodan da'iman. Adapun na'at sababi itu selalu dalam bentuk mufrod, tunggal. Ya, bukan musanna, bukan jamak. Mufrod di sini yang bukan musanna, bukan jamak ini maksud. Alik nomor 3, fa'in kulta. Kalau kamu bertanya, lima yakunu mufradan da'iman wa lima yatba'u ma ba'dahu fi tadzkir wa ta'nis. Kalau kamu bertanya, kenapa na'at sabab itu selalu mufrad dan kenapa isim setelahnya itu harus mengikutinya dalam sisi mudzakkar dan mu'anasnya, fal jawabu, jawabannya adalah anna na'ta sababiyya halan mahallal fi'li limusawatihi lahu fil makna wal amal. Karena na'at sababi itu menduduki kedudukan fi'il. Kedudukan na'at sababi itu seperti fi'il karena kesamaannya dari sisi makna dan beramal. Idh qauluka ja'atni imra'atani karimun abuhuma. Karena ucapanmu ja'at nimra'atani karimun abuhuma, telah mendatangiku dua wanita yang mulia ayah keduanya, maknahu karuma abuhuma. Perhatikan di sini, karimun itu na'at sababi bagi imra'atani. Imra'atani fa'il, karimun na'at. Tapi na'atnya na'at sababi. Nah, sehingga dia selalu dalam bentuk mufrad, walaupun manutnya musanna, mu'annas, imra'atani, ya. Nah, karena makna dari karimun abuhuma adalah karuma abuhuma. Karuma abuhuma. Baik, telah mulia ayah keduanya. Fayu'tahina idzin hukmal fi'li. Maka ketika itu na'at sababi ini, ketika dia menduduki kedudukan fi'il, maka dia diberikan hukum fi'il. Diberikan kepadanya hukum-hukum fi'il. Dengan fa'ilnya ya. Fayajibu muwafaqatuhu lima ba'dahu fit tadzkiri wa ta'nis. Maka wajib kesesuaian dengan kata setelahnya dalam masalah mudzakkar mu'annas. Sama dengan fi'il. Kalau fi'il, kalau fa'il mudzakkar, maka fi'ilnya tetap mudzakkar. Ja'a Zaidun. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Ja'at Hindun. Nah. Jadi, setelahnya, setelah na'at itu, dianggap atau ditempatkan seperti kedudukan fa'il. Nah, kalau dia mudzakkar, maka na'atnya tetap mudzakkar. Kalau mu'annas, maka na'atnya yang mu'annas. La muwafaqatu li matbu'ihi la na'am fihima. La muwafaqatu li matbu'i fihima. Bukan mencocokinya terhadap matbu'nya, terhadap yang diikutinya, man'utnya tadi pada masalah mudzakkar mu'annasnya. Kama yajibu muwafaqatul fi'li limarfu'ihi fi tadzkir wa ta'nis. Sebagaimana wajib fi'il itu menyesuaikan dengan marfu'nya dalam masalah mudzakkar dan mu'annas. Di sini beliau menggunakan kata marfu'nya karena untuk mencakup baik itu fa'il atau naibul fa'il. Karena kalau fi'ilnya majhul maka naibul fa'il, kalau fi'ilnya ma'lum maka fa'il. Seperti misalkan daraba zaidun atau ja'a zaidun, mudzakkar mudzakkar. Ketika fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau misalkan mu'annas, ja'at hindun, hindun mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas, ja'at. Kalau fi'il majhul seperti duriba zaidun, kalau mu'annas duribat hindun. Nah, fayajibu ifradun na'ti walau kana marfu musannan au majmu'an ala lughatil fasihah. Dan wajib menunggalkan na'at walaupun marfu'nya itu musan atau majmu'an. Imra'atani karimun. Perhatikan di situ. Imra'atani musanna. Karimun mufrad. Nah. Abuhuma. Ya. Yajibu ifradun na'ti walau kana marfu'uhu. Walaupun marfu'nya, saya ulangi. Walaupun marfu'nya musanna atau jama'. Ya, karimun. Abuhuma karimun, misalkan banyak ya, abauhun. Karimun abawai, abawahu atau abawahuma, menurut lughah yang fasihah. Karena di sana ada lughah seperti yang sudah dipelajari, lughah apa? Akalunil baraghithu. Ketika fa'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya diberi tanda musanna atau jamak. Ja'a zaidun. Ja'a az-zaidani. Ja'u az-zaiduna. Nah, lughah apa namanya? Akalunil baraghis. Tapi lughah yang tidak fasihah. Nah. Baik. Kita kembali ke syarah. Ya, fa'inau yakunu mufradan da'iman walau kana man'utu musannan aw majmu'an. Walaupun manutnya musanna atau jamak, takul ra'aitul waladaini al-aqila abuhuma. Perhatikan di sini, al-waladaini ini maf'ul bih mansub, al-aqila na'at. Tapi na'atnya na'at apa? Sababi. Walaupun dia musanna, walaupun dia nasab, walaupun dia musanna, tetap na'atnya mufrad, al-aqila abuhuma. I'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'ilun al-waladaini maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al-ya'u al-aqila na'tun lil waladaini na'tul mansubi mansubun mislu wa 'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhiri al-aqila ismu fa'il wa abu fa'ilun lil 'aqil marfu'un wa 'alamatu rafi al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsah wa sittah. Wa abu mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi ma'li jarin bil mudhaf wal mimu lil imad wal alif dalun ala tasniyah. Wa taqul ra'aitul auladal aqila abuhum. Perhatikan. Al aulada jamak tapi na'atnya tetap mufrad. Nah. I'rabnya ra'a itu fi'il fa'il al-aulada maf'ul bi mansub wa alamatun nasbi al-fath dhahira ala akhiri al-aqila na'tun lil aulad wa na'tul mansubi mansubun mislu wa alamatun nasbi al-fath dhahira ala akhiri li'annahu kama taksir wal aqil ismu fa'il wa abu fa'il lil aqil wa marfu'un bihi wa alamatu rafi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsa wa sitta wa abu mudhaf wal ha dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf wal mim alamatun jam'i sama dengan cuman memnya tanda jamak. Wa yatba'u na'tu sababiyyu ma ba'dahu fi tadhkir wa ta'nis. Nah, sababi mengikuti setelahnya dari si mudzakkar mu'annasnya. Karena kedudukannya seperti fi'il. Seperti yang kita terangkan tadi. Kalau fa'il mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Contohnya, ra'aitul banatil aqila abuhunna. Perhatikan. Al-banati mu'annas. Nah, hanya tetap al-aqila. Kenapa? dia enggak ikut muannas karena dia ngikut muannas itu mudzakkar muannas kepada setelahnya. Ya, al-aqila abuhunna, abu mudzakkar. Maka al-aqila. Kalau ummu diganti ummu maka nanti al-aqila. Eropnya fa itu sudah, al-banat juga maful bih, al-aqila na'at. Kemudian, nah, eropnya sama ya. Nunnya tanda jamak muannas. Wa taqulu ra'aitul awlada al-aqilata ummahum. Perhatikan. Al-awlada mudzakkar, tapi na'atnya al-aqilata muannas. Kenapa? Karena setelahnya muannas. Ya, al-aqilata ummuhum. Ra'aitul awlada al-aqilata ummuhum. Itu ummu ya, bukan umma. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.